بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله تقدم إليك أخبارا لطيفة من طرائف رحلات المحدثين رضي الله عنهم وأجزل مثوبتهم نختارها من بين ما وقعنا عليه لمناسبة موضوع هذا الكتاب لاه lalu disampaikan kepadamu yakni di bab sebelumnya لطيفة من لطائف رحلات المحدثين kisah-kisah yang menarik dari rihlah perjalanan para muhaddithin, semoga Allah meridhai mereka dan membalasi mereka dengan balasan yang besar. Dan kita akan pilih di sini beberapa kisah yang sesuai dengan maudhu' tema pembahasan kita. Pertama, disebutkan Al-Haytham bin Jamil Al-Baghdadi Abu Sahal Al-Hafidh Nazil Antakiyah. Kisah seorang ulama bernama Haytham bin Jamil Al-Baghdadi Abu Sahal Al-Hafidh Nazil Antakiyah, ya, seorang yang singgah di daerah Antakiyah, thiqatun sahibu sunnah, thiqatun sahibu sunnah, yaghlat ala thiqat. Namun beliau ada kekeliruan-kekeliruan mungkin dalam beberapa riwayat dari para rawi yang thiqah. Secara umum beliau sendiri adalah thiqatun sahibu sunnah. Qala Sufyan ibn Muhammad al-Misisi. Sufyan ibn Muhammad al-Misisi mengatakan, wa syahidul Haytham ibn Jamil wa huwa yamut. Saya menyaksikan Al-Haytham bin Jamil wa huwa yamut, dan beliau saat itu dalam atau di saat-saat kematiannya. Waqad sujjiya nahwal qiblah. Beliau ketika itu telah diselimuti, ya. Sebagaimana umumnya seorang yang wafat jenazahnya diselimuti. Dan itu memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahwal kiblah, kiblah telah dihadapkan ke arah kiblat. Faqamat jariyatuhu taghmizu rijlai. Maka jariyah, wallahu alam di sini mungkin maknanya budak perempuan, taghmizu rijlai, memegang dua kakinya. Ai litara sahwahu, untuk dia lihat bersihnya kaki Haytham ibn Jamil. Faqala, ternyata dia mengatakan igmizihima, Fallahu ya'lamu annahu ma masyata ila haramin qat. Igmizihima, silakan kamu pencet kedua kaki itu. Wallahu ya'lam, Allah Azza wa Jal maha tahu bahwa tidaklah dua kaki itu berjalan sama sekali menuju kepada yang haram. Tidak pernah kedua kaki itu sama sekali berjalan menuju ke tempat yang haram. Nah, ini suatu hal yang sangat ajaib. Wallahu a'lam, saat itu apakah beliau di saat-saat nazak, ya, atau telah wafat, wallahu a'lam, saya kurang tahu persis ya ini maknanya apa. Namun mungkin saja saat itu beliau sedang kondisi nazak. Ya, namun beliau di saat itu masih bisa mengatakan seperti itu. Dan suatu hal yang luar biasa bahwa tidak pernah dua kaki beliau berjalan menuju ke tempat yang haram. Maka disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam penjelasannya, rahala wa tajawwala fi talabil hadith. Beliau telah melakukan rihlah, yakni dengan dua kaki beliau berjalan, melakukan rihlah, perjalanan jauh, tajawwal, berkeliling fi talabil hadith, demi mencari hadith. Wa tahammala al-kathir, dan berhasil mengambil banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Sa'ad, sami'tu Musa bin Dawud yaqul. Ibnu Sa'ad rahimahullah mengatakan, saya mendengar Musa bin Dawud mengatakan, aflasa Al-Haytham bin Jamil fi talabil hadis marratain. Haytham bin Jamil sampai bangkrut demi perjalanan menuntut ilmu hadis, menuntut mencari hadis marratain, sampai dua kali. Yakni sampai dua kali mengalami kebangkrutan demi perjalanan yang jauh mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya sanata 13200, beliau wafat pada tahun 213 rahimahullahu taala. Qala rahimahullah Ya'qub bin Sufyan bin Jawan Al-Fasawi Al-Muhaddithul Hafidh. Berikutnya, Ya'qub bin Sufyan bin Jawan Al-Fasawi, seorang Al-Muhaddith Al-Hafidh, kana mimman jama'a wa sannafa. Beliau adalah seorang ulama yang jama'a wa sannaf, mengumpulkan hadis dan ilmu-ilmu terkait dengannya, wa sannafa, dan kemudian membuat karya-karya dalam bidang hadis. Ma'al wara' wan nusuk was salabah fit tamassuk bis sunnah, dengan diiringi sifat wara' wan nusuk, rajin ibadah, wassalabah fit tamassuk bis sunnah, dan kokoh di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakim, al-Imam Hakim rahimahullah mengatakan, fa amma sima'uhu wa rihlatuhu wa afradu hadithihi fa akthar min an yumkin dhikruha. Adapun sima'uhu, yani mendengar ilmu hadis atau mendengar hadis, ya, seberapa banyak dia berguru mendengar hadis-hadis Nabi SAW, wa rihlatuhu, dan seberapa banyak rihlahnya, perjalanan yang beliau lakukan, wa afradu hadithihi, dan hadis-hadis beliau yang afrad, yakni bersendiri beliau dengannya, meriwayatkannya. Fa aktsar min an yumkin dzikruha, maka terlalu banyak untuk disebutkan. Sangat banyak. Jadi ini ulama, ulama besar dalam bidang ilmu hadis sangat luas. Qala Abu Abdullah, qala Abu Abdurrahman annaha wandi samit Yaqub ibn Sufyan yaqul. Abu Abdurrahman An-Nahawandi mengatakan saya pernah mendengar Ya'qub bin Sufyan bercerita, katabtu an alfi syaikhin wa kasr kulluhum thiqat. Saya menulis hadis dari 1000 guru wa kasr dan lebih. Ya. Kulluhum thiqat, semuanya adalah syekh yang thiqah, terpercaya. Luar biasa. Ya, ini gurunya saja berjumlah 1000 lebih dan semuanya adalah rawi yang thiqah. Lalu berapa hadis yang beliau peroleh? Seandainya satu guru satu hadis saja sudah 1000 hadis, ya kan? Dan tentunya tidak hanya satu. Ya. Lalu berapa hadis yang beliau dapatkan dari guru yang jumlahnya 1000 lebih itu? Berapa perjalanan yang beliau lakukan demi berguru kepada ulama yang sampai sedemikian banyak jumlahnya. Wa qala Ya'qub aidha, Ya'qub Al-Fasawi juga mengatakan, kumtu fir rihlati 30 sana. Saya ini melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu hadis selama 30 tahun. 30 sana. Ya. Rihlah mencari hadis. Kumtu fir rihlati 30 sana. 30 tahun. Luar biasa. Ya. Antum mondok berapa tahun? Ya. 30 syahran. Oh, cuma 30 syahran. Ya berapa tahun? Atau 30 yauman, wah itu cuma satu bulan. Ini Ya'qub Al-Fasawi rahimahullah 30 sana. Rihlah 30 tahun rahimahullah rahmatan wasi'ah. Waqala Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Waqala Abu Zur'ah Ad-Dimashqi. Abu Zur'ah Ad-Dimashqi rahimahullah mengatakan, qadima alaina rajulani min nubala'in nas, datang kepada kami dua orang. Min nubala'in nas, keduanya adalah termasuk dari orang-orang yang paling cerdas. Ahaduhuma wa arhaluhuma Ya'qub bin Sufyan, salah satu dari keduanya dan beliau yang paling banyak rihlahnya. Paling jauh, paling banyak melakukan rihlah fi talabil hadis. Antara keduanya itu adalah Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi rahimahullah. Ya'jizu ahlul Iraq an yarau mithlah. Penduduk Irak tidak mampu melihat orang seperti dia. Artinya enggak melihat orang seperti dia. Dia satu-satunya seolah-olah yang dilihat dengan keistimewaan tersebut. Ya, di Irak, padahal Irak ya termasuk apa? Kala itu negeri ulama banyak, urwatul hadis, para rawi hadis. Namun yang seperti Sufyan Al-Fasawi mereka tidak dapatkan. Mata sanata 77 wa 200. Beliau wafat pada tahun 277. Qala Abdan ibn Muhammad al-Marwazi. Abdan ibn Muhammad al-Marwazi mengatakan, ra'aitu Ya'qub ibn Sufyan fi an-naum. Suatu saat aku melihat Sufyan, Ya'qub bin Sufyan dalam tidurku. Beliau mimpi, ya. Jadi Abdan bin Muhammad Al-Marwazi mimpi, dalam mimpinya melihat Ya'qub bin Sufyan bertemu dengannya. Fakultu, maka di mimpi itu, ya, dia bercerita, saya bertanya, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang Allah lakukan terhadapmu? Qala ghafara li wa amarani an uhaditha fis sama' kama kuntu uhadithu fil ard. Allah mengampuni dosa-dosaku. Dan Allah memerintahkan aku untuk menyampaikan hadis di langit. Kama kuntu uhadithu fil ard. Sebagaimana aku menyampaikan hadis di bumi. Ya, subhanallah. Nah, ini mimpi, ya. Hakikatnya kita tidak tahu secara pasti. Namun paling tidaknya ini adalah bisyarah, ru'ya thayyibah, mimpi baik, ya. Yang dalam pandangan para ulama kita rahimahullah itu menjadi bisyarah, berita gembira. Yang mungkin seperti itu, ya, hakikatnya mungkin ini menjadi tanda kebaikan baginya. Alhasil, ya, ulama sering menyebutkan hal-hal seperti ini dalam rangka bisyarah, sebagai berita gembira tentang keadaan seseorang. Wa min inayatillahi bihadzal imam fi talabihi lil hadis. Hadzal hadats alladhi akhbara bihi an nafsihi nasuquhu ibratan li tullabil ilm. Dan di antara perhatian Allah Azza wa Jalla kepada imam ini, bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kasih sayangnya kepada imam ini, Ya'qub Al-Fasawi, fi talabihi lil hadis, dalam kegiatannya mencari hadis. Hadzal hadats alladzi akhbara bihi. Di sini ada suatu kejadian yang beliau sendiri bercerita tentangnya. An-nafsihi. Mengenai apa yang beliau sendiri alami. Nasukuhu ibratan ditullabil ilm. Di sini kita akan sebutkan peristiwa itu sebagai ibrah, pelajaran bagi para tullabul ilm. Qala Muhammad ibn Yazid al-Attar. Muhammad ibn Yazid al-Attar mengatakan, sami'tu Ya'qub bin Sufyan. Saya mendengar Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi yaqul, beliau mengatakan, kuntu fi rihlati faqallat nafaqati. Suatu saat saya dalam perjalanan saya, yakni dalam talabu al-hadith, mencari hadith, qallat nafaqati, bekal saya sudah menipis, sudah semakin sedikit bekal itu. Fakuntu udminul kitabata laylan wa aqra'u naharan. Maka saya di malam hari, laylan, udminul kitabah, terus menulis. Ya, idman itu kalau bahasa umumnya terjemahannya kecanduan, ya. Kalau orang kecanduan khamr, bahasa Arabnya mudminu al-khamr. Tapi beliau ini kecanduan apa? Nulis. Udminul kitabata laylan. Kalau malam sudah kegiatannya nulis. Nulis hadis, nulis ilmu. Wa aqra'u naharan. Kalau siang baca. Ya, siang baca. Malam nulis. Begitu kegiatannya. Falamma kana dzata lailatin kuntu jalisan. Maka di suatu malam, kuntu jalisan, saya duduk, ansahu fis siraj. Saya menulis, menyalin naskah, menyalin hadis-hadis, menyalin ilmu. Fisiraji, di bawah cahaya lampu. Wakanat syita'a, saat itu adalah musim dingin. Fanazalal ma' fi aini, maka ada air yang menetes di mataku. Falam obsir syai'an, sehingga ketika itu saya enggak bisa melihat apa-apa. Entah air apa yang menetes ke mata beliau saat itu musim dingin, ya, sehingga ternyata dengan air yang menetes ke mata beliau, beliau akhirnya tidak bisa melihat apa-apa. Fabakaitu ala nafsi, akhirnya aku pun bakaitu, menangis. Ala nafsi, menangisi diriku sendiri. Kenapa? Linqita'i an baladi wa 'ala ma fatani min al-'ilm. Karena saya terputus jauh, lepas dari negeriku sendiri. Tadi di awal kisah beliau katakan bekal sudah habis, tinggal sedikit. Sekarang mata beliau sudah enggak bisa melihat. Hidup di negeri orang. Bisa antum bayangkan gimana nasib saya? Ini satu. Wa 'ala ma fatani min al-'ilm. Kedua, ilmu pun terlewat. Karena dengan beliau tidak bisa melihat, beliau tidak lagi bisa membaca, tidak lagi bisa menulis. Ini juga. Ini yang beliau sangat bersedih karenanya, sehingga beliau menangis. Faghalabatni 'aynaya fanimtu. Maka saya pun tertidur akhirnya. Dan saya tidur. Faraaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi an-naum fanadani. Maka dalam tidur itu saya melihat Nabi. Fanadani, beliau pun memanggil aku. Ya Yaqub, lima anta bakait? Wahai Yaqub, kenapa kamu menangis? Qultu ya Rasulullah, dhahaba basari fatahassartu ala ma fatani. Wahai Rasulullah, hilang penglihatan saya tidak lagi bisa melihat. Fatahassartu ala ma fatani, saya sedih karena yang terlewatkan dariku, artinya ilmu yang biasa kutulis, yang biasa kubaca, kini aku tidak bisa lagi melakukannya karena pandanganku telah hilang. Faqalari, maka Nabi mengatakan kepadaku di dalam mimpi, udnu minni, kalau begitu mendekat ke sini kamu, mendekat ke saya. Fadanautu minhu fa amarra yadahu ala ainayya, maka saya pun mendekat kepada Nabi. Beliau pun melewatkan tangannya di hadapan kedua mata saya. Ka'annahu yaqra'u 'alaihima, atau mungkin mengusapnya. Amarra yadahu 'ala 'ainayya, mungkin maknanya begitu, melewatkan yakni mengusap dengan tangannya pada kedua mata Ya'qub Al-Fassawi rahimahullah. Ka'annahu yaqra'u 'alaihima, sepertinya Nabi membaca, yakni meruqyah kedua mata saya. Thumma istayqadtu fa absartu. Kemudian setelah itu aku terbangun dan saat itu aku bisa melihat lagi. Subhanallah. Nah, ini kasih sayang Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Bila Allah Azza wa Jal ya menghendaki untuk memberikan kasih sayang kepada hambanya, begitu mudah. Ya, dengan peristiwa ini beliau kemudian dapat melihat lagi, bangun tidur sudah bisa melihat lagi. Fa akhadtu nusakhi wa qa'adtu aktub, maka aku mengambil lagi kertas-kertas itu dan saya pun duduk kembali dan menulis kembali. Rahimahullah rahmatan wasiah. Kisah yang mirip dengan ini di zaman sekarang, ya, tidak sama tapi mirip, ya. yang mengalaminya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah saat beliau membaca makhtutah. Tahu makhtutah? Manuskrip, jadi masih tulisan tangan, buku yang masih tulisan tangan. Tulisan tangan para ulama dulu ya. Ada buku-buku yang masih seperti itu. Dan kita tentu bisa membayangkan ya, tulisan ulama di zaman dulu ya tidak seperti tulisan ketik, tulisan komputer ya, tintanya pun ada yang tipis, ada yang tebal, apalagi sudah fotokopian nggak jelas ya, kadang model tulisannya juga sedikit berbeda. Nah, suatu saat ada beberapa kalimat yang Syekh Al-Albani rahimahullah enggak mampu membaca tulisan makhtutah tersebut. Ini apa bacanya? Sulit. Sulit sekali karena sepertinya agak rapat tulisannya itu, agak rapat. Subhanallah, setelah itu beliau tidur. Dan di tidurnya itu bisa membaca. Entah gimana apa menjadi semakin jelas ya, saat di tidurnya terlihat dengan huruf yang bisa dibaca. Maka setelah bangun tidur betul ya, apa yang beliau lihat di mimpi itu ketika diterapkan di nyatanya memang betul seperti itu bacaannya. Ya, luar biasa. Allah Azza wa Jal membantu hamba-hambanya yang betul-betul ijtihad sungguh-sungguh dalam talabul ilm. Para ulama rahimahumullah ya, dibantu oleh Allah Azza wa Jal, ditampakkan kasih sayang Allah Azza wa Jal di dunia ya, dan semoga itu juga menjadi tanda kasih sayang Allah Azza wa Jal kelak di akhirat. Wallahu alam. Sudah masuk waktu isya, insyaallah sementara sampai di sini dulu yang kita baca dari kitab ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.